Hukum daripada pelaksanaan salat Jumat adalah fardhu ain ala ar-rijal, merupakan ibadah yang sifatnya adalah fardhu ain, wajib untuk dilaksanakan bagi kaum pria. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jum'ah yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melakukan salat di hari Jumat, maka bergegaslah menuju zikrullah dan tinggalkanlah oleh kalian perniagaan yang sedang kalian lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menghadiri salat di hari Jumat apabila mereka telah diseru, dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perniagaan, meninggalkan jual beli dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya tatkala salatul Jumat dilaksanakan. Dari ayat ini tampak begitu jelas akan hukum dari pelaksanaan salat Jumat tersebut, yaitu adalah fardhu ain. Ditambah apa ya? Disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim nomor hadis ke-865, Rasulullah SAW bersabda, "La yatayana qawmun an wada'il an wada'ihimul jum'ah aw la yahdimanna Allahu 'ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin." Sungguh hendaklah berhenti orang-orang yang senantiasa meninggalkan Jumat-Jumat yang ada. Hendaklah mereka berhenti dari perbuatan tersebut dan mereka kembali melakukan salatul Jumat. Allah ala qulubihim, apabila mereka tetap berada dalam perbuatan tersebut, yaitu meninggalkan salatul Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menutup hati-hati mereka. Tsumma yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka pasti akan menjadi bagian daripada orang-orang yang lalai. Ini ancaman dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang senantiasa meninggalkan ibadah salatul Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi hati-hati mereka sehingga mereka tidak mampu lagi mendengar al-haq, tidak mampu lagi merasakan al-haq, dan tidak mampu lagi melihat al-haq. Orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala tutupi hatinya, dia tidak akan memiliki furqan, tidak akan memiliki pembeda mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak mampu untuk membedakannya, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak mampu lagi merasakannya, sehingga mana benar dia harus ikuti, mana salah harus dia tinggalkan. Tidak mampu seperti itu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ancaman yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut riwayat Muslim adalah sebuah teguran bagi kita sekalian. Begitu pula untuk seluruh kaum muslimin, apabila mereka masih meninggalkan pelaksanaan salatul Jum'ah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab-Nya. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian poin yang kedua, setelah kita mengetahui hukum dari melaksanakan salatul Jum'ah tersebut adalah al-mas'alatu tsaniyah 'ala man tajib. Poin yang kedua, salat Jumat ini diwajibkan untuk siapa? Nah, salatul Jumat diwajibkan untuk siapa? Apakah untuk wanita dan pria, atau mukim dan musafir? Rasulullah SAW beliau bersabda menjelaskan terkait hal ini dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, "Al-Jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'ah." Melaksanakan salatul Jumat adalah sebuah hak yang sifatnya wajib bagi setiap muslim dilaksanakan secara berjamaah. Salat Jumat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Illa arba'atun, kecuali ada empat golongan yang di sana digugurkan dari malaikat kewajiban menghadiri salatul Jumat. Siapakah mereka? Mereka adalah abdul mamluk, hamba sahaya. Hamba sahaya tidak diwajibkan untuk menghadiri salatul Jumat. Awimro'ah, begitu pula seorang wanita. Seorang wanita tidak disyariatkan untuk menghadiri salatul Jumat. Awsobi, atau seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang belum sampai usia baligh. Ini golongan yang ketiga yang digugurkan dari mereka kewajiban melaksanakan salatul Jumat. Awmarin, atau seorang yang sakit. Itulah empat golongan ya Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan dari mereka kewajiban melaksanakan sholat al-jum'ah. Bersama dengan itu, seandainya mereka menghadiri sholat al-jum'ah, mendengarkan khutbahnya, kemudian sholat dua rakaat bersama imam, maka sholat jum'at yang mereka lakukan sah dan tidak perlu melakukan sholat duhur lagi. Nah, hamba sahaya hukum asalnya dia sholat duhur, tidak melaksanakan sholat al-jum'ah, terlebih apabila dia tidak diizinkan oleh tuannya. Nah, sehingga apabila dia terjerat dengan status perbudakannya, kemudian ditambah lagi tidak diperbolehkan oleh tuannya, maka seorang hamba sahaya melakukan sholat duhur saja, tidak melaksanakan sholat al-jum'ah. Namun apabila tuannya mengizinkan dia untuk keluar ke masjid jami melaksanakan sholat jumat di sana, maka sholat jumat yang dia lakukan adalah sah. Begitu pula seorang wanita. Seorang wanita hukum asalnya tidak menghadiri sholat jumat. Hukum asalnya adalah menghadiri atau melakukan sholat duhur di rumah-rumah mereka. Namun apabila di suatu ketika ada seorang wanita yang datang ke masjid di hari jumat, mendengarkan khutbahnya, kemudian sholat berjamaah dua rakaat bersama imamnya, maka sholat jumatnya terhitung sah dan tidak perlu mengulangi sholat duhur. Walaupun hukum asalnya barakallahu fikum seorang wanita adalah sholat duhur. Nah, begitu pula as-sabi, seorang anak kecil yang belum baligh juga tidak diwajibkan untuk menghadiri sholatul jum'ah, terlebih apabila seorang anak kecil tersebut adalah anak yang aktif. Apabila dibawa ke masjid suka mengganggu kekhusyuan, kefokusan jamaah sholat yang ada, maka bagi para awliya, bagi para wali, orang tua anak yang sifatnya seperti ini, aktif, suka bermain di masjid apalagi, hendaklah tidak dibawa tatkala melaksanakan sholatul jum'ah. Karena dalam sholatul jum'ah ada khutbahnya, yang mana khutbah tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk mendengarkannya. Nah, sehingga barakallahu fikum yang memiliki anak kecil apalagi aktif, jangan dibawa ke masjid. Nah, apabila anak tersebut mengganggu kekhusyuan jamaah yang lainnya, maka orang tuanya lah yang mendapatkan dosanya. Walyaudzubillah. Au marid, atau seorang yang sakit. Seorang yang sakit juga tidak diilzamkan, tidak diwajibkan untuk menghadiri salatul jum'ah. Dan semakna dengan orang yang sakit adalah al-musafir, seorang yang melakukan perjalanan safar. Seorang musafir tidak diwajibkan untuk menghadiri salatul jum'ah. Nah, namun sekali lagi, apabila seorang sakit dan seorang yang musafir tadi menghadiri sholat berjumat, maka disahkan sholatnya dan tidak perlu mengulangi sholat duhur yang ada. Namun menjadi sebuah catatan di sana barakallahu fikum, bagi seorang musafir yang dalam perjalanannya terbiasa untuk menjamak antara sholat satu dengan sholat yang lainnya, dia terbiasa menjamak sholat duhur dengan asar, dia terbiasa menjamak sholat maghrib dan isya, tatkala di hari Jumat dia ingin menjamak antara sholat duhur dan sholat asar, maka dia jangan menghadiri sholat Jumat. Apabila dia menghadiri sholat Jumat, maka tidak ada jamaknya. Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. yang bisa dijama dengan asar adalah sholat duhur dan asar. Nah, Rasulullah SAW tatkala beliau melakukan hajjatul wada di hari Arafah, beliau tepat berada di hari Jumat. Tatkala beliau haji, kondisinya musafir dan beliau melakukan sholat duhur di sana, tidak melakukan sholat Jumat. Padahal jamaahnya banyak, namun karena beliau dan sahabat-sahabatnya berada dalam kondisi safar, beliau pun melakukan sholat duhur, tidak melakukan sholat Jumat. Baik, itu poin yang kedua terkait dengan pembahasan sholatul Jumat. Kemudian poin yang ketiga, ikhwanifiddin barakallahu fikum, kapan waktu dilaksanakannya sholatul Jumat? Waktu pelaksanaan sholatul Jumat tidak ada perbedaan dengan awal pelaksanaan sholat duhur. Awal waktu pelaksanaan sholat duhur yaitu setelah zawal. Nah, tidak ada perbedaan sama sekali. Berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamilu syamsu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam, beliau senantiasa melaksanakan salatul Jumat tatkala matahari mulai condong. Nah, condongnya matahari ke arah barat itulah awal dari waktu salat duhur sekaligus awal waktu salat al-Jumat. Nah, condongnya matahari ke arah barat ini bisa dilihat. Mungkin antum semua sudah pernah mendengar terkait pembahasan waktu salat. Ya, atau waktu duhur, caranya adalah seseorang menancapkan tiang, menancapkan kayu atau tiang di padang yang lapang, ya. Kemudian dia lihat bayangan dari tiang yang dia tancapkan tadi. Apabila matahari tepat berada di atas tiang tadi sehingga tidak ada bayangan yang muncul dari tiang tersebut, maka itu waktu diharamkan melaksanakan salat-salat sunnah mutlaqah. Dan apabila mulai ada bayangan ke awan matahari tenggelam ke arah barat, ya, berarti bayangannya ke arah timur. Nah, apabila sudah ada bayangan sedikit ke arah timur, ya, itulah awal dari waktu sholat duhur sekaligus awal dari waktu sholat asar. Nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, nomor hadis ke-904. Nah, kemudian ikhwanul fiddin barakallahu fikum, di dalam pelaksanaan salatul Jumat di sana ada satu rukun yang harus dilaksanakan, yang harus ada, yaitu khutbatul Jumat. Khutbatul Jumat merupakan rukun dari pelaksanaan salatul Jumat. Harus ada. Tidak sah sholat Jumatnya para jamaah. Bukan saya katakan sholat Jumatnya seseorang, akan tapi tidak sah sholat jamaahnya, sholat Jumatnya para jamaah, apabila di sana tidak diadakan khutbatul Jumat. Kenapa saya tidak katakan tidak sah sholat Jumatnya seseorang? Dikarenakan apabila seseorang mengalami wudhu, kemudian dia tidak mampu menghadiri khutbahnya, dia datang dari rumah ke masjid, masuk masjid, khutbah sudah selesai, kemudian imam hendak sholat dua rakaat, orang tadi baru masuk dan mengikuti takbirnya imam, dia tidak mendengar khutbah, apakah sah sholat Jumatnya atau tidak? Jawabannya adalah sah. Oleh karenanya tadi saya katakan khutbah Jumat adalah rukun pelaksanaan sholat Jumat secara umum, bukan rukun dari masing-masing seorang yang melaksanakan sholat Jumat tadi. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam poin-poin selanjutnya. Intinya ikhwan barakallahu fikum, khutbatul Jumat merupakan perkara yang sifatnya rukun, harus ada dalam pelaksanaan sholat Jumat secara umum, karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Beliau senantiasa menjaga khutbah tersebut di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian ikhwan, waktu daripada pelaksanaan khutbah adalah sebelum sholat. Seorang imam datang ke masjid tanpa melakukan sholat sunnah apapun, kemudian dia langsung langsung naik ke mimbarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW lakukan, yang disifati oleh sahabat Jabir bin Samurah, kan Rasulullah SAW yakhthubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yakhthubu. Rasulullah SAW adalah senantiasa beliau melakukan khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri, kemudian berkhutbah lagi. Nah, maknanya khutbatul Jum'ah adalah dua kali khutbah, dipisah dengan duduk yang ringan. Dan barakallahu fikum, poin yang perlu kita perhatikan dalam duduk ringan antara dua khutbah yang ada, tidak diriwayatkan doa apapun dari Rasulullah SAW dengan lafaz tertentu yang disunahkan untuk dibaca tatkala imam istirahat dari khutbah pertamanya. Sekali lagi, tidak ada riwayat di hadis yang sahih yang Rasulullah SAW memerintahkan disyarat dengan suatu doa dengan lafaz tertentu yang disunahkan untuk dibaca di antara dua khutbahnya imam. Nah, sehingga cukup ya. Cukup ya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, dan ini merupakan sunnah dari beliau SAW di dalam melaksanakan khutbatul Jum'ah. Berbeda dengan pelaksanaan khutbatul Ain. Khutbatul Ain itu dilakukan tidak di atas mimbar. Jika khutbatul Jum'ah itu dilakukan di atas mimbar. Sebuah pertanyaan muncul, bagaimana apabila sholat Idnya dilakukan di masjid? Apakah imamnya disunahkan menggunakan mimbar atau tidak? Jawabannya adalah, apabila sholat Id dilakukan di dalam masjid, maka tetap yang sunnah dilaksanakan di atas lantai. Tidak perlu menggunakan mimbar di dalam melaksanakan sholat Id. Berbeda dengan sholat Jumat, yang sunnah di sana yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah berkhutbah di atas mimbar. Dan mimbar beliau sifatnya adalah tinggi, tingginya tidak berlebih, tingginya hanya 3 tingkat, dan beliau berkhutbah di tingkat yang kedua. Dan itulah mimbar yang disunahkan oleh para ulama, karena itulah yang ada di zamannya Rasulullah SAW, dan beliau berkhutbah di atasnya, sehingga tidak perlu mimbar Jumat tinggi-tinggi sekali ya. Atau bahkan kebalikannya, khutbatul Jumat di mimbar Jumat dipoles dengan hiasan-hiasan yang ada, akan tapi tidak ada tingkatnya. Barakallahu fikum. Mimbarnya Rasulullah SAW adalah 3 tingkat tinggi, tidak perlu banyak hiasan, tidak perlu banyak hiasan, karena mimbar fungsinya hanyalah sebagai penyampai khutbah beliau supaya lebih mengena, supaya lebih mengena di telinga para pendengar. Nah, ikhwani fiddin a'azani wa'azakumullah, terkait dengan khutbatul Jum'ah, Rasulullah SAW menyunahkan bagi para khatib untuk meringankan khutbah mereka. Maknanya, dalam melakukan khutbatul Jum'ah tidak usah panjang-panjang. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna qula salatir rajul wa qasra khutbatihi ma innatun min fiqhihi fa atilu shalah wa qsuru khutbah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya panjangnya durasi salat seseorang dan pendek durasi khutbahnya itu merupakan sebuah bukti dari kecerdasannya. Nah, fa atilu shalah, maka panjangkanlah salat. Maksudnya panjangkanlah salatul Jum'ah, wa qsuru khutbah, dan pendekkanlah khutbahnya. Ini perintah dari Rasulullah SAW yang bermakna an-nadab, bermakna istihbab, sunnah. Khutbah disunahkan untuk ringan, tidak memberatkan para makmumin. Adapun salatnya yang sunnah adalah dipanjangkan. Begitu pula lah praktek dari para ulama kita. di Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Fauzan biasa berkhutbah dengan durasi cukup 8 atau 9 menit. Bahkan Syekh Usama Al-Afri pernah berkhutbah 2 khutbah hanya dalam waktu 7 menit. Nah, maknanya khutbah yang mereka lakukan adalah khutbah yang ringkas. Nah, walaupun kita di Indonesia jika ingin berkhutbah dengan durasi yang 7 atau 8 menit itu sangat kurang, karena jika orang-orang Arab tidak perlu menerjemahkan, kita membaca hadis dan ayat harus diterjemahkan dulu. Nah, maknanya Pak, walaupun tidak bisa seringkas yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang berbicara tidak perlu diterjemahkan lagi, namun kita orang-orang yang berbahasa Indonesia kalau berkhutbah ringkaskanlah, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang, yang dipanjangnya adalah sholatnya. Begitu. Nah, ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah, itulah poin terkait dengan khutbah dan sunnah-sunnah yang ada di dalam khutbah. Kemudian poin selanjutnya terkait dengan pembahasan ini adalah perkara-perkara yang diharamkan untuk dilakukan di tengah pelaksanaan salatul Jumat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, hadis yang muttafaqun alaih. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu berkata kepada temanmu, "Diamlah," dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berucap dengan ucapan yang sia-sia. Di sini para ulama mengambil sebuah kesimpulan, di antara perkara yang diharamkan untuk dilakukan tatkala pelaksanaan salatul Jumat sedang berlangsung, terkhusus khutbahnya, adalah berbicara, ngobrol dengan kawan yang lainnya ada di sebelahnya. Bahkan Rasulullah SAW beliau menjazmkan, menegaskan, apabila ada kawanmu di sampingmu ngobrol, kemudian kamu menegur dengan ucapanmu, "Diam," maka kamu telah berbuat sia-sia. Kamu telah berbuat sia-sia. Lantas bagaimana dengan seorang yang tatkala khutbatul Jumat dia ngobrol asyik dengan asyiknya, dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh imamnya? Kemudian sekarang menjadi sebuah pertanyaan, apabila kita sholat di sebuah masjid, kemudian di sana ada anak-anak yang tidak punya adab di dalam pelaksanaan sholatul Jum'ah, mereka ribut ngobrol, dan itu ada di dekat kita, keberadaan mereka di dekat kita mengganggu kita dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam, bagaimana ini? Rasulullah SAW beliau mengatakan di situ, "Idza qulta li sahibika ansit," apabila kamu berkata kepada kawanmu, "Diamlah." Maknanya apabila kita menegur dengan ucapan, apabila kita menegur dengan isyarat, itu tidak masuk dari perbuatan sia-sia yang disebut oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga apabila ada anak-anak atau orang yang tidak punya adab ribut di samping kita padahal imam sedang berkhutbah, maka cukup ditegur dengan isyarat. Jangan sampai ada ucapan apapun yang terucap dari lisan kita. Cukup tegur dengan isyarat yang bisa dipahami oleh dia. Mungkin jika anak-anak disuruh menjauh, atau jika itu adalah seorang dewasa yang tidak paham ilmu, mungkin kita isyaratkan saja dengan jari kita, dia dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW beliau sangat-sangat keras dalam permasalahan ini, yaitu seorang yang berbicara tatkala imam sedang berkhutbah. Rasulullah SAW dia mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan dinyatakan sanadnya la ba'sa bihi, tidak mengapa, oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, "Man takallama yaumal jum'ati wal imam yahtubu fa huwa kal imam yahmilu asfar." Barang siapa yang berbicara di hari Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka dia itu seperti keledai yang sedang membawa kitab-kitab. Nah, itu permisalan dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang tidak memperhatikan khutbah yang disampaikan oleh imamnya. Permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk orang-orang yang berbicara, ngobrol, tatkala imam sedang berkhutbah. Sehingga termasuk daripada perkara yang diharamkan untuk kita lakukan di hari Jumat, di sholat Jumat, adalah berbicara tatkala imam sedang berkhutbah. Nah, kemudian ikhwan barakallahu fikum, al-masalah as-sabi'ah, perkara yang ketujuh, poin yang ketujuh, terkait dengan ahkam fiqhiyah dalam salat Jumat adalah bima tudrakul Jumat, dengan apa salat Jumat itu bisa didapatkan. Tudrakul Jumat bi idraki raka'atin ma'al imam, fa an Abi Hurairah marfu'an, man adraka min al-jum'ati raka'atan faqad adraka as-salat, wa in adraka aqalla min raka'atin shalla dhuhran. Salat Jumat itu bisa didapati dengan kita salat satu rakaat bersama imam. Kita mendapatkan satu rakaat bersama imam, itulah batas Jumat bisa kita dapatkan. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah yang marfu dari Rasulullah SAW, maksudnya beliau bersabda, barang siapa yang mendapati dari salat Jumat satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Seorang yang masbuk satu rakaat datang, mungkin dia mendengarkan khutbah, kemudian dia batal wudunya. Dia batal wudunya. Kemudian dia ke belakang, tatkala sudah selesai dari hajatnya, sudah berwudu dan yang lainnya, dia kembali ke masjid, ternyata imam sudah selesai satu rakaat. Orang tadi masih dapat satu rakaat salat, dia menyempurnakan satu rakaat lagi setelah imam salat. Dia sudah dapat salat Jumat. Namun permasalahannya sekarang itu, apabila seorang masuk masjid kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai, kemudian dia punya hajat ke belakang, dia ke orang mandi, selesaikan hajatnya di sana, datang ke masjid, imamnya sudah tasyahud akhir. Nah, mananya sudah tidak ada rakaat lagi yang bisa dia dapatkan. Apa yang harus dilakukan orang tadi? Orang tadi karena tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia melakukan sholat duhur. Maka dia melakukan sholat duhur walaupun dia sedang mendengar khutbahnya, ya. Walaupun dia sedang mendengar khutbahnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga intinya sholat Jumat itu bisa didapatkan dengan mendapati satu rakaat bersama imam, itu minimal, ya. Itu minimal. Baik, wa in adraka aqalla min raka'atin shalla dhuhran. Apabila seseorang mendapati atau tidak mendapati satu rakaat bersama imam pun, maka dia melakukan sholat dhuhur. Dia bisa tasyahud bersama imam, kemudian dia berdiri menyempurnakan 4 rakaat sebagai sholat dhuhur, seperti itu. Nah, baik, kemudian terkait dengan setelah seseorang melakukan sholatul Jumat bersama imam selesai, apakah di sana ada sholat sunnah yang harus dilakukan atau yang disunahkan untuk dilakukan bagi orang tadi? Ini adalah poin yang ke-8, yaitu sholat sunnah dalam pelaksanaan sholatul Jumat. Laisa sholatul Jumat sunnatun qablaha. Kata para ulama, sholat Jumat tidak memiliki sunnah qabliyah. Artinya tidak ada sholat sunnah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholatul Jumat secara khusus. Nah, tidak ada, kecuali apabila seseorang datang ke masjid, dia melakukan sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah Jumat. Kalau sholat sunnah Jumat qobliyah tidak ada. Kalau dia masuk masjid, sholat sunnah dengan sholat-sholat sunnah yang mutlak, seperti dia melakukan sholat tahiyatul masjid, atau dia berniat karena setelah wudhu dia masuk masjid mau sholat wudhu, silakan, boleh. Dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat wudhu, setelah melakukan sholat wudhu masih ada waktu, dia ingin sholat lagi, tidak mengapa. Akan tetapi sholat sunnahnya adalah sholat sunnah mutlak, ya. Dia tiba-tiba ingin sholat sunnah, maka lakukan. Nah, tidak meniatkan sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat secara khusus tidak. Nah, adapun sholat sunnah setelah melaksanakan sholatul Jumat, inilah yang ada. Dan datang beberapa riwayat dari Rasulullah SAW tentang jumlah rakaat yang dilakukan oleh beliau atau beliau perintahkan untuk dilakukan setelah sholat Jumat dilaksanakan. Rasulullah SAW sebagaimana dalam sebuah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala, beliau mengatakan kana yusalli ba'dal jum'ati rakaatain. Rasulullah SAW beliau pernah melakukan sholat sunnah setelah Jumat 2 rakaat. Hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Namun dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW malah memerintahkan umatnya sholat 4 rakaat. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 881, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4 rakaat." Apabila kalian ingin melakukan sholat Jumat, kalian ingin melakukan sholat setelah melakukan sholat Jumat, hendaklah kalian sholat 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati falyusalli arba'an." Barang siapa di antara kalian yang ingin sholat setelah sholat Jumat, hendaklah ia sholat 4 rakaat. Berarti ada dua riwayat sudah yang kita dapatkan. Rasulullah SAW beliau melakukan sholat sunnah ba'diyah Jum'at 2 rakaat. Dalam hadis yang lain, beliau memerintahkan umatnya untuk sholat 4 rakaat. Ada riwayat yang ketiga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul alaihi salatu wassalam kana yusalli ba'da al-jum'ati sittan. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam dahulu beliau pernah melakukan salat ba'da al-jum'ah dengan 6 rakaat. Nah, hadisnya riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Berarti terkait dengan jumlah bilangan salat ba'diyah setelah Jumat ada 3 riwayat, 2, 4 dan 6. Lantas mana yang kita lakukan? Para ahli fikih, para fuqaha, para ulama menyatakan dalam perkara ini adalah luas. Diperbolehkan seorang sholat sunnah 2 rakaat, boleh seorang sholat sunnah 4 rakaat, boleh seorang sholat sunnah 6 rakaat. Terserah dia, dia boleh memilih riwayat yang mana. Adapun al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh muridnya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, Syekhul Islam Taimiyah beliau merinci terkait dengan riwayat-riwayat di atas. Kata beliau, "Anna ratibata idza sulliyat bil masjid sulliyat arba'an." Apabila seseorang ingin melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat di masjid, maka dia sholat 4 rakaat sebagaimana perintah Rasul alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang kedua. "Wa in sulliyat fil baiti sulliyat rakaatain." Dan apabila seseorang ingin melakukan sholat ba'diyah Jum'at di rumah, maka dia cukup melakukannya 2 rakaat saja. Nah, berarti kalau di masjid 4 rakaat, jika di rumah 2 rakaat. Bagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa si Rasulullah SAW beliau sholat di sholat ba'diyah Jum'at adalah 2 rakaat. Dan Aisyah melihat sholatnya Rasulullah SAW sholat ba'diyah Jum'at tentunya dalam rumah, bukan di luar rumah. Dengan itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil sebuah kesimpulan, tetapi wallahu taala ala wa'alam kesimpulan yang disimpulkan beliau pun itu sebuah pendapat. Nah, sehingga kembali kepada yang pertama tadi terkait dengan 3 riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah rakaat ba'diyah Jumat, itu perkaranya luas. Di masjid mau salat 2, mau salat 4, mau salat 6 silakan. Di rumah mau sholat 2, mau sholat 4, mau sholat 6 juga silakan. Nah, baik. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Itu poin yang ke-8 terkait dengan fikih ahkam sholat al-jum'ah. Poin selanjutnya, la'ala hadal akhir, mungkin ini yang terakhir. Poin terakhir dalam pembahasan sholat Jumat yang ada pada kita pada malam hari ini insyaAllah adalah terkait dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi seseorang untuk melakukannya di hari Jumat. Karena ada sunnah-sunnah, perkara-perkara yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat atau di tengah pelaksanaan salat Jumatnya. Yang pertama yang paling penting barakallahu fikum, yusannu tadhir ila salati al-usul ala ajri kabir. Disunnahkan bagi seseorang di dalam menghadiri salat Jumat untuk bergegas. Ya, bergegas di dalam menghadiri as-salat al-Jum'ah untuk mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, tsumma ra'a bis sa'ati al-ula, fa ka'annama qarraba badanatan. Wa man ra'a bis sa'ati ath-thaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan." وَمَنْ رَوْحَ بِالسَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا حَقْرًا وَمَنْ رَوْحَ بِالسَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَوْحَ بِالسَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرًا. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi janabah, mandi Jumat dibandingkan dengan mandi janabah, kemudian dia pergi di jam pertama menuju masjid, dia pergi di jam pertama, maka seakan-akan dia berkurban unta, dia mendapatkan pahala kurban unta. Dan barang siapa yang pergi di jam kedua menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat, maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi, mendapatkan pahala kurban sapi. Wa man raha fi sa'ati thalithati fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Dan barang siapa yang pergi ke masjid melaksanakan salat Jumat di jam ketiga, maka dia mendapatkan pahala berkurban kambing yang aqran, kambing yang berkandung. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan. Dan barang siapa yang pergi melaksanakan salat Jumat di jam keempat, maka seakan-akan dia berkurban ayam, ya, berkurban dengan seekor ayam. Akan tapi jangan dijadikan dalil, ini dalil akan diperbolehkannya berkurban di hari Id dengan kurban ayam, bukan seperti itu. Nah, itu bukan dalil. Ini hanya sekedar permisalan pahala yang disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam. Dan barang siapa yang pergi ke masjid salat Jumat di jam kelima, maka seakan-akan dia berkurban telur, telur ayamnya. Nah, fa idza kharaja al-imam fadhalil malaikat, dan apabila imam sudah keluar dari rumahnya menuju mimbar Jumat, maka malaikat pun akan hadir, yastami'una dzikra. Mereka bersama-sama memperhatikan zikir khutbah yang disebutkan oleh khatib tadi. Nah, dalam hadis ini barakallahu fikum, Rasulullah SAW memberikan tarbiyah, memberikan motivasi kepada umatnya untuk semangat bergegas dalam menghadiri salat Jumat. Beliau membagi di sana ada 5 waktu. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima. Dalam permasalahan ini, para ulama pendapat yang paling masyhur ada 2. Yang pertama, terkait dengan jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima, adalah orang yang pertama masuk masjid, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, empat, dan lima. Nah, sehingga walaupun seorang yang hadir ke masjid itu di jam 11, dia baru orang pertama yang masuk ke masjid, maka dia seakan-akan berkurban unta. Kemudian masuk orang kedua di jam 11.10, maka seakan-akan dia berkurban sapi, dan seterusnya. Itu sebuah pendapat. Ya. Pendapat yang lain adalah maksud dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima adalah dihitung dari waktu tuluu syams, dihitung dari waktu terbitnya matahari, waktu syuruq sekitar jam 6 situ. Barang siapa yang datang di jam pertama dari jam 6 ke waktu zuhur dibagi 5, Berarti dari jam 6 ke waktu zuhur dibagi 5. Barang siapa yang datang pertama di jam pertama, berarti bagian pertama dari jam 6 sampai waktu zuhur, maka dia seakan-akan berkurban sapi, berkurban unta. Kemudian yang hadir di jam kedua dari 6, dari jam 6 sampai waktu zuhur, dia datang di jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban sapi dan seterusnya. Itu juga sebuah pendapat. Dan yang saya condong kepadanya adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Karena apabila pendapat yang pertama kita yakini, walaupun kita tidak mengingkari orang-orang yang berpendapat seperti ini, orang pertama datang dia seakan-akan berkurban unta. Kemudian orang yang kedua datang tidak mendapatkan kesempatan seakan-akan berkurban unta, padahal fadlullahi wasi', keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Tidak cukup satu orang saja. Dan dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jam pertama, bukan orang pertama. Sehingga yang rajih, yang lebih benar, wallahu ta'ala ala wa'alam, adalah pendapat yang kedua tadi. Dari waktu tulu'u syams sampai waktu zuhur dibagi 5. Nah, orang yang datang di jam pertama seakan-akan dia berkurban unta. Orang yang datang di jam kedua seakan-akan dia berkurban sapi. Kemudian ketiga berkurban kambing, kemudian berkurban ayam dan telur. Sehingga kalau orang datangnya jam 11, kurban apa ini? Kurban telur. Mungkin kita seringnya kurban telur ya. Nah, baik, insyaallah jadi lebih semangat ya untuk saya pribadi dan untuk adik sekalian untuk bergegas di dalam menghadiri sholat dan jumat. Nah, itu sunnah yang pertama, at-tabkir fi hudur sholatil jumat, bergegas di dalam menghadiri sholat dan jumat. Kemudian yang kedua, ikhwan, yang disunahkan adalah, atau bahkan ini wajib, mandi di hari Jumat sebelum berangkat ke masjid melaksanakan salat Jumat di sana. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtarim." Mandi di hari Jumat adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Maksudnya bagi setiap orang yang sudah balik, mandi Jumat adalah sebuah kewajiban. Walaupun di sana para ulama bersilang pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, namun yang wajib adalah pendapat yang wajib. Dengan ketegasan dari Rasulullah SAW tadi, beliau mengatakan mandi Jumat adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Nah, tidak ditinggalkan mandi Jumat seperti itu. Dan terkait dengan mandi Jumat, ikhwan, disunahkan di sana mandinya jangan jauh-jauh dari waktu kita berangkat ke masjid. Jika kita ingin berangkat ke masjid di jam 11, maka mandinya dekat-dekat jam 11. Itu yang disunahkan, disebut oleh para ulama. Sehingga jangan mandinya ingin berangkatnya jam 11, kita mandi Jumatnya sudah jam 7. Nah, karena nanti mungkin aroma harum mandinya sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Nanti masuk ke masjid sudah seakan-akan tidak mandi lagi. Nah, sudah keringetan dan yang lainnya. Sehingga kata para ulama disunahkan, yang sangat dianjurkan bagi seorang tatkala mandi adalah tidak berjauhan dengan waktu dia hendak berangkat ke masjid. Nah, setelah dia mandi disunahkan untuk memakai wewangian-wewangian dan membersihkan dirinya. Nah, Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang marfu riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, "La yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ati wa yataqahhar mastata'a min dhuhrin wa yudami min dinihi aw yamassa min tibi baitihi." Termasuk dari sunnah seorang melakukan tatkala dia mandi di hari Jumat, termasuk perkara yang juga disunahkan adalah yataqahhar mastata'a min dhuhrin, dia bersuci dari apa yang dia mampu dari pesucian-pesucian yang ada. Kata para ulama, maksudnya bersuci dari apa yang dia mampu berupa penyucian-penyucian yang ada, maksudnya adalah al-mubalagh fi tamdhih, berlebihan dalam membersihkan diri. Seperti diambil dari lafaz Rasulullah SAW ini, kata Ibnu Hajar, termasuk yang disunahkan juga dilakukan di hari Jumat tatkala seorang setelah mandi adalah ahdus syarif, mencukur kumis, wagufer, dan juga memotong kuku, wal'ana, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, sehingga itu kata Ibnu Hajar termasuk yang disunahkan dilakukan di hari Jumat sebelum seorang berangkat ke masjid adalah mencukur kumisnya, bukan mencukur jenggotnya. Kalau jenggot haram dicukur, kumisnya dicukur, dirapikan, kukunya dipotongi, kemudian bulu kemaluan dicukur. Itu termasuk sunnah. Walaupun sebagian mengatakan, mana dalilnya? Itu dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mandi hari Jumat sembari dia bersuci dengan apa yang dia mampu dari penyucian-penyucian yang ada. Kata Ibnu Hajar termasuk dalam hal ini adalah mencukur kumis, memotong kuku, dan memotong bulu kemaluan. Nah, wa idza lim bidihi, dan termasuk sunnah adalah meminyaki rambut, terkhusus bagi yang memiliki rambut panjang. Karena Rasulullah SAW dahulu termasuk adat yang ada di zaman beliau, adatnya laki-laki, ya, laki-laki yang terlihat gagah di zaman beliau termasuk adat di sana adalah berambut panjang. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau pernah memiliki rambut yang panjang sebahu seperti ini. Dan kata para ulama, beliau lakukan itu karena ada setempat yang ada pada beliau. Nah, sehingga apabila seseorang ingin memanjangkan rambutnya, lihat keadaan sekitarnya. Apabila di tempatnya orang yang berambut gondrong itu adalah identik dengan seorang preman, maka asan tidak dimanjangkan rambutnya. Nah, seperti itu. Memanjangkan rambut di masanya Rasulullah SAW adalah adat setempat, yang mana pria yang gagah berani itu identik dengan rambut panjang. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW di sini mengatakan seorang yang berhendak berangkat ke sholat berjumat hendaklah dia juga meminyaki rambutnya. Nah, oh ya mas, seminti bibait ini, dan juga termasuk sunnah adalah seseorang memakai wewangian, mengharumkan badannya atau mengharumkan pakaiannya sebelum dia berangkat menuju sholat al-jumat. Baik. Kemudian di antara yang disunahkan juga ikhwan fillah barakallahu fikum adalah tatkala seorang melaksanakan sholatul jumat disunahkan baginya memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Nah, sebagaimana sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Umar bin Khattab ra'a hulatan sayra 'inda babil masjid. Fa qala ya Rasulullah, lam ishtarayta hadhihi falabistaha yawmal jum'ati walil waqti idha qadimu alaih. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah melihat jubah yang bagus dijual di dekat pintu masjidnya Rasul alaihi salatu wasalam, maka Umar pun mengatakan, wahai Rasulullah, duhai kiranya kamu membeli baju ini kemudian kamu pakai di hari Jumat dan kamu pakai tatkala ada al-waqdu, yakni delegasi dari beberapa kaum datang kepadamu. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, tatkala menjelaskan hadis ini merupakan dalil akan disunahkannya memakai pakaian yang bagus atau kalau bisa yang paling bagus di hari Jumat. Dari mana segi pendalilannya? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, min jihati taqririhi sallallahu alaihi wasallam li Umar ala asli tajammuli lil Jumat. Dari persetujuan yang ada dari Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk berhias di hari Jumat. Nah, maknanya tuan, dari situ kita dapati disunahkannya memakai pakaian yang paling bagus tatkala kita menghadiri salat Jumat. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah membuat bab dengan nama bab yalbas ahsana ma yati. Bab di dalam kitab salat Jumat yang ada pada beliau membuat sebuah bab disunahkannya seseorang memakai pakaian yang paling bagus yang ada padanya. Nah, itulah beberapa sunnah-sunnah yang hendaknya diperhatikan dan dijaga oleh seseorang tatkala hendak berangkat menuju sholat al-Jum'ah. Allah Ta'ala alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.